ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa hukumnya uang pensiun bagi PNS? Uang pensiun tidak ada masalah ya. Karena uang pensiun itu pemberian dari tempat dia kerja. Dan kadang itu gaji dia yang disimpan. Sehingga diambil ketika dia sudah pensiun.